Fikra ya Pak Sofia. Al-Arba'un Al-Khamis wal-Arba'un Sila tadila tushin Mautunci mukum Rasulullah ta'ala Litalib il-ilmi Tullagot il-talib Tullagot il-ilmi Haytu yulahidu Al-Ikmalu Wa'adamu Cipti Mimmalahu Aksaru Sayya Ditafsir al-ilmi. Soal yang ke-45 pertanyakan kepada Syekh, apakah apa nasihatmu kepada para penuntut ilmu ketika mereka memiliki sikap meremehkan dan tidak adanya kesungguhan sehingga dari perkara-perkara yang memiliki pengaruh buruk dalam memperoleh ilmu. Su'ila fadilatu syaihi. Aisu yula yula hadu al-ihmalu dimasyurkan didapati al-ihmal ma'ibul fa'il wa adamul jiddi min malahu asarun sayyatun fi tahsilil ilmi. Ikra' ya Abu Luqman. Al-jawab yajibu ala tullabil ilmi ayubaddalu yubaddalu. Kenapa ayubaddalu maksud? Ayubaddilu goyatal juddi fi tahsilil ilmi hatta yudrikul maklumati idrokan kawiyan rasihan fi nufusihim li'anam idad tahadu wa'afadul uluma say'an fasai'an sahulat alaihim warasahat fi nufusihim wasayusiru cari filmnya dulu ini antum nyari di mana Toro yang gak ketemu ini filmnya kan film mudore ya. Bukan. Asli. Sayu tiru. Sayu toro fiilnya. Sayu toro. Sayu toro. Pak Lala. Oh, Pak Lala. Sayu toru. Sayu toru alaiha. Sayu torotan tamatan. Wa in antum ya tulabal ilmi uhmilat ahmaltum wa tahawantum intafa antum az-zamanu wa tarakkat alaikumud durusu fasbatum ajizina antasawuriha fadlan antahkikiha panadimtum hina latan paun nadamatu. Tiga mereka yang mulia wajib bagi tulabi ilmi para penuntut ilmu untuk mencurahkan dengan segoyatal judi dengan semaksimal kesungguhan di dalam mendapatkan ilmu sampai mereka itu mendapatkan maklumat-maklumat yang kuat dengan kuat etrokan kawian pengetahuan yang kuat kekhawatiran dan perasaan juga sangat kuat ya. Kokoh di dalam jiwa-jiwa mereka. Sesungguhnya mereka juga bersungguh-sungguh dan mereka mengambil ilmu-ilmu sedikit demi sedikit, maka akan mudah bagi mereka dan akan kokoh di dalam diri-diri mereka. Fasta alaihim bi musaitir. Saitara apa? Baiza. Ini nyarinya ya udah di sinnya. Kalau nyarinya di tok gak ketemu. Sinnya tak ya. Menutup ya. Menguasai dan mereka menguasai atas hanya kepada ilmu itu dengan penguasaan yang sempurna. Dan jika kamu wahai thalabul ilmi meremehkan dan menggampang-gampangkan akan melipat. Waktu akan terlipat, ini akan maka cepat. Zaman itu akan cepat berlalu dari kalian dan taruh kamar. Belum ketemu? Kok nggak ada di kamus? Belum nyari yang taruh kamar. Abah Lukman, apa taruh kamar? Itu kalau tarokam meninggalkan nggak ada mimnya. Apa apa Abdillah? Saling seni. Tarokam. Berarti ini tarokam. Nah, ini tarokam bukan taroka. Taknya itu tak tambahan. Tafa'ala. Usman. Mbak Sofia. Menumpuk. Akan bertumpuk-tumpuk. Dan akan bertumbuh-tumbuh ilmu itu atas kalian. Terus. Akan bertumbuh-tumbuh pelajaran itu atas kalian. Pelajaran-pelajaran. Dan maka kalian akan menjadi orang yang lemah dari penggambaran. Apalagi di dalam kenyataannya, maka akan menyesal. Kalian akan menyesal ketika penyesalan itu tidak berguna. Kalian tidak mampu untuk menggambarkan pelajaran-pelajaran itu, apalagi untuk mentahkiknya, merealisasikannya. Gambaran secara global saja nggak mampu karena sudah terlalu banyak. Nah, yajib ala thullabul ilmi ay yubadzilu atau ayabdulu ghayatal juhdi. Mana fa'ilnya yajibu? Badilu rofa nasab atau jer ya Pak Isa? Nasab. Kenapa? Ada tanda nasabnya? Hadfunun. Kenapa? Innahu ilmu dorek sahur. Terus lahir dengan hadfunun? Af'alu khamsah atau amsilatul khamsah. Goyata. Goyata. Na'im maful mutlak. Hatta yudriku. Kenapa? Mansub kenapa? An-mutmarah. jawazan setelah. Wafiku ya Aba Abdillah. An mutmarah wujuban pada hatta madhabu man. Kasriin wa makufiin. Di hatta. Wa alamatu nasbihi. Madfunun. Kenapa? Amsilatul khamsa. Al-ma'lumati. Rosman. Makfun B. Karena nasabnya? Alif. Kenapa? Sama nasabnya dengan alif. Wa amal alifu batakunu alamatan linnasbi fil asma'il khamsah. Alif itu pada asmaul khamsa. Kasra. Nah, idrakan. Mbak Sofia. Mafhul mutlak untuk apa? Mafhul mutlak ada tiga. Sinti. Mafhul mutlak ada tiga itu apa dulu? Ibayani. Nau. Ada dan. Nah ini nau. Kenapa ini nau? Mana mutuhnya? Disifat. Kowian. Walukman. Na'at. Rosihan. Na'at juga. Di annahum idha istahadu. Wafak nasab. Jazm mabni. Istahadu. Yang ditanyakan istahadu. Bantu apa Abdillah? Fi'il apa dulu ini? Fi'il madi hukumnya apa? Apa Lukman? Ma benih ada apa ini? Kenapa? Sambung nama jaman ma benih ada sukun? Istahadu. Huruf langfilnya kan dalnya itu. Mabni ala dhamma. Al-uluma. Maf'ul bi. Syai'an. Hal. Hal itu. Padahal apa? Ba'at minal kul. Sedikit demi sedikit. Sedikit itu bagian dari ulum. Sahulat. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya mana? Mbak Usman. Ada apa? Iya. Kembalinya ke? Nah, mustar jawazan tadi ya kembali ke ulum. Inufusim wasayitaru. Sayitaru. Sinnya bukan sin mudoro'ah ya. Bukan sin tanfis. Sinnya asli. Jadi nyarinya di sin. Sayitaratan. fa'lala yufa'lilu fa'lalatan sayfaratan sayfara yusayfiru sayfaratan sayfaratan. Maafkan mutlak untuk bayan apa? Nau ta'amatan sifatnya. Wa in antum ya tullab al-ilmi tullaba. Munada apa? Munada hukumnya. Mansub. Nah. Ahmaltum wa tahawantum in tawa'antum az-zamanu. Zamanu. Fa'il dari intawa. Nah, intawa belum ada fa'ilnya. Intawa ankum az-zamanu. Wa tarakamat 'alaikum ad-durusu. Durusu. Sama tadi. Intawa ankum az-zamanu wa tarakamat 'alaikum ad-durusu. Sebagai apa? Tumbuk-tumbuk atas kalian pelajaran-pelajaran itu. Yang bertumbuk-tumbuk apa? Pelajaran-pelajaran itu. Sebagai fa'il. Hukumnya tak pada taro kamat. Indak yakun. Ujuban atau jawazan? Abdillah? Kenapa? Sila. Hmm? Ada fasil bukan sila. Ada pemisahnya dan juga dus bukan mu'anat. Hakiki ajizina rafa'na subjek nawa kenapa nasab? Kenapa nasab, Abah Sofia? Mahful B, Abah Lukman. Obarnya asbaha. Asbaha sudah siapa, Abah Usman? Asbah saudaranya kana. Masya Allah. Kana nasabnya apa? Ya. Ya, kenapa? Ya ma'amudah kasari. Anta sawuriha fadlan anta hikiha. Fanadintum hina la tanfa'un nadamatu. An-nadamatu Abah Sufiya. Fa'il. Nak kasih di hadap.